Kali jumpa bareng Pantura di sini. Memang pertama dari saya ada Syahdu. Special buat semuanya ya. Tegaldo, selamat malam. Bila kamu di sisiku, hati rasa Jawab anda.